sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh ke dalam tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa hancur.